Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan surah Hud ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Kepada Allah lah tempat kamu kembali, Dia Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal surah Hud ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahwa apapun yang Dia berikan kepada kita merupakan kelebihan atau keutamaan yang diberikannya kepada hamba-hambanya. Nah, keutamaan itu diberikan karena seorang hamba menyadari akan kelemahan dirinya, akan kekurangan yang ada pada dirinya, dan disebabkan juga karena apa-apa yang ada pada dirinya sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jika pada ayat yang ketiga lalu sudah kita bahas tentang betapa Allah itu memberikan, mempunyai keutamaan dari balasan surga, kenikmatan di dunia dan di akhirat kelak, ya, dan kemudian Allah mengingatkan janganlah kamu berpaling, ya, karena sesungguhnya itu menyebabkan seseorang itu akan masuk ke dalam neraka Allah apabila dia berpaling dari syariat, dari manhaj yang telah ditetapkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat ini Allah menegaskan bahwa kepadanya lah kita kembali, ilallahi marji'ukum. Ketika kita kembali kepada sejarah umat-umat terdahulu, ya, Namrud, kemudian Fir'aun, dan orang-orang hebat dahulu, Qarun, sampai saat sekarang ini tidak ada satu orang pun yang kekal hidup di muka bumi Allah ini. Generasi-generasi itu setelah berlalu, generasi-generasi pada masa lampau, orang-orang yang dahulu kuat menjadi lemah, kemudian meninggalkan dunia ini, yang dahulunya berkuasa dan akhirnya meninggalkan kekuasaannya dan dicabut darinya kekuasaan. Nah, ujung-ujungnya, akhirnya dari kehidupan ini bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hari ini perlu kita kembali bertanya pada diri kita masing-masing, dan tentunya saya bertanya kepada diri saya, apa yang telah menjadi persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah amal ibadah yang kita lakukan selama ini telah mencukupi kiranya dalam pandangan kita? Walaupun sebenarnya apapun yang kita lakukan itu tidak dapat membeli dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita lakukan sebenarnya tidak menjamin kalau kita itu akan masuk ke dalam surga Allah, karena yang dimasukkan ke dalam surga Allah itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seseorang itu terlena terus-menerus dan masuk ke dalam jurang kemaksiatan itu lebih dalam lagi, maka semakin jauhlah dia dari agama Allah Subhanahu wa taala dan dari semakin dekatlah dia ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Kita lihatlah, ada orang yang sangat berkuasa kemudian dicabut Allah nyawanya. Ada orang yang ketika itu sangat kuat kemudian Allah sakitkan, Allah buat dia menjadi orang yang sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit, bumi, dan seluruh sistem yang ada di dalam keduanya dan alam semesta ini tanpa ada aib satupun di dalamnya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Fajrul yang insyaallah akan memberikan tambahan terhadap penjelasan ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, hal ini yang menjadikan kebahagiaan kepada kita, yaitu ketika Allah berfirman ilallahi marji'ukum, artinya kita sudah tahu bahwasanya hanya kepada Allah lah tempat kembali kita nanti. Kalau kita sudah meyakini kepada Allah tempat kembali kita nanti, tentunya kita akan mempersiapkan. Apa yang persiapkan? Tentunya segala amal yang akan kita bawa nanti ke akhirat kelak nanti. Itulah yang menjadikan penekanan di dalam ayat ini. Karena ayat ini mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita bawa setelah kita meninggal nanti. Karena banyak sekali orang sudah banyak sekali melakukan persiapan, tapi persiapan yang bagaimana sesungguhnya yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka disinilah perlu kita mengkaji ayat ini supaya mengingatkan kita kembali bahwasanya hanya kepada Allah lah nanti kita akan kembali. Tidak ada kepada yang lain. Berarti dengan kata lain, sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustadz Ardiansah tadi, baik dia itu seorang petani, baik dia itu seorang pejabat, baik dia itu menjabat sebagai pejabat negara tertinggi, semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kembali ke rumah itu sifatnya sementara. Selama masih ada ruh kita yang melengket, maka kita akan kembali sebagaimana yang sudah digariskan di muka bumi ini. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ilallahi marji'ukum. Apa yang harus kita bawa? Waitu Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya memang Allah lah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Artinya ketika kita mendengarkan ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir, artinya Allah lah yang nanti akan menghitung pahala kita, apakah kita masuk dalam azabnya ataupun masuk dalam api neraka ataupun masuk ke dalam surga. Jadi wa huwa ala kulli syai'in qadir ini memang tidak ada diganggu dengan yang lainnya kecuali dengan keputusan Allah yang sangat murni. Makanya Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya dengan ini ketika kita mendengarkan ayat ini, kita akan merasakan aman. Kenapa kita merasakan aman? Karena kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan bintang, menciptakan matahari yang tidak pernah bersentuhan melanggar perintah Allah. Mereka selalu berjalan pada ajaran, pada apa yang Allah perintahkan. Ini adalah membuktikan bahwasanya Allah itu sangat sempurna ilmunya, sangat sempurna segala sesuatunya. Maka kita tidak boleh meragukan lagi ketika Allah akan mengatakan kepada kita pada hari kiamat nanti, yaitu melalui firman yang saat ini yang diisyaratkan kepada kita, bahwa kita harus mengingat yang apa namanya mati itu. Karena setelah mati itu tidak ada harta yang kita dapat bawa kecuali apa yang sudah kita infakkan, apa yang sudah kita sedekahkan, apa yang sudah kita perbuat untuk perbuatan baik, baik itu dari sisi keluarga tanggung jawab, baik itu dari sisi kita mengajar sebagai guru ataupun sebagai dosen. Semua amanah itu akan dikembalikan nanti karena Allah akan sangat mengetahui siapa yang lebih berhak akan mendapatkan pahala tersebut, siapa yang tidak berhak. Karena Allah akan melihat semuanya nanti. Ustaz Ardiansa, di sini memang ayatnya memang sangat pendek sekali. Tapi sebetulnya kalau kita mengkaji ayat ini wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itulah berkuasa atas segala sesuatu, mungkin dikatakan orang mungkin ini bahwasanya ayat ini hanya wa huwa ala kulli syai'in qadir mungkin hanya sekedar di dunia saja. Nah, gitu kan. Tidak sampai di akhirat. Maka sebabnya banyak orang yang melanggar perintah Allah tersebut. Mungkin bisa Ustaz paparkan bagaimana ini untuk kehidupan kita di masyarakat yang saat ini. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kesadaran yang perlu kita bangun di dalam diri kita masing-masing. bahwa kalau Allah mampu menciptakan sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada, dari tanpa ada contoh sebelumnya menciptakan sesuatu itu, dan tidak ada pula sekutu baginya dalam menciptakan itu, maka untuk mengakhirinya dalam logika kita sebagai manusia lebih mudah lagi. Jadi untuk mengakhiri alam semesta ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih susah bagi Allah, semuanya sama saja mudah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal itu ya, untuk mengakhiri kehidupan ini sangat mudah di sisi Allah. Kalau Allah berkehendak sekarang, maka itu akan terjadi sekarang. Tidak perlu nunggu sampai 2012. Jadi, maka daripada itulah, karena kita sadar bahwa kapanpun kita akan kembali kepada Allah, apakah itu dalam bentuk kiamat, ataupun kembali kepada Allah secara individu, ya dalam artian kematian, maka hendaklah kemudian kita menyadari hal tersebut dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ustaz yang menguatkan hadis ini, ayat ini dengan hadis Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayis. Al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Iya, betul. Jadi orang yang memang cerdas itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya setelah kematian. Jadi karena dia menyadari ada kehidupan yang jauh lebih abadi, jauh lebih panjang usianya daripada kehidupan di dunia ini, itulah kehidupan alam akhirat. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma ilallahi marji'ukum, dan di dalam ayat ini ilallahi marji'ukum. Ya. Nah, kesadaran inilah yang apabila sebenarnya ada di dalam diri seseorang, maka dia tidak akan berani untuk melakukan kemaksiatan. Dia tidak akan berani korupsi. Dia tidak akan berani membunuh. Dia tidak akan berani berzina. Dia tidak akan berani mencela dan mengganggu orang lain. Dia tidak akan berani selingkuh dan sebagainya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa apapun yang akan dia lakukan, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita di dunia ini saja takut kalau kita berbuat kejahatan, ketahuan polisi kita ditangkap, takut kita untuk menabrak lampu merah karena di depan kita ada polisi, apalagi ya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, ya yang maha berkuasa atas segalanya, yang maha mengetahui atas segala sesuatu, maka sewajarnya lah dan seharusnya dan semestinya lah kita lebih takut dan mawas diri lagi. Dan tidak ya menjadikan diri kita sebagai orang yang pongah, orang yang sombong, bahwa hidup ini sebenarnya kitalah yang menguasai, kitalah yang mengaturnya, kitalah yang dan sebagainya dan sebagainya. Kitalah yang, tentu ini tidak terjadi pada diri seorang yang ingat kepada kematian itu. Jadi pertanyaan yang di awal tadi saya katakan, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana apa yang telah kita persiapkan dalam kehidupan dunia ini sebagai persiapan untuk menghadapi kematian, alam barzah dan sebagainya. Semoga insya Allah dengan kesadaran itu kita dapat meningkatkan amal diri kita, amal kebaikan sehari-hari, dan kita dapat meningkatkan sedekah, amal kebajikan, puasa, sunat, dan begitu juga ibadah salat pada malam hari, dan memohon ampun kepada Allah sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Fajrul. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.